Kita meneruskan kehidupan dan insya Allah kita akan menyambung perbincangan kita dalam tafsir Suratul Ikhlas. Masih lagi dalam tafsir Suratul Ikhlas, kita dah membincangkan tentang beberapa perkara yang menjadi fadilat-fadilat membaca Suratul Ikhlas. Antaranya, barang siapa yang baca 10 kali setiap kali lepas sembahyang, maka akan dibukakan kepadanya pintu syurga daripada mana-mana pintu yang dia kehendaki untuk masuk. Baik. Kemudian, banyak lagi lah antaranya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Muhammad Ad-Darimi dalam musnadnya, bahawasanya beliau mendengar Sa'id ibn Musayyab yaqul إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة ومن قرأها 20 مرة بنى الله له قصرين في الجنة ومن قرأها 30 مرة بنى الله له 3 قصور في الجنة فقال عمر بن الخطاب إذن لا تكثر قصورنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أوسع من ذلك. Maknanya dalam satu hadis daripada Sa'id bin Musayyab radhiyallahu taala anhu berkata bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang baca surah Al-Ikhlas 10 kali, Allah bina satu istana dalam syurga. Siapa baca 20 kali, 2 istana. 30 kali, 3 istana. 40 kali, yalah sambung gitulah. Maknanya gitu keadaannya. Kata Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, kalau begitu, banyaklah istana kita dalam syurga. Lalu kata Nabi SAW, Allah Ta'ala lebih luas rahmatnya berbanding daripada apa yang telah disebutkan tadi. Maknanya lebih daripada itu pun Allah Ta'ala boleh bagi. Kerana itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ni nak masuk syurga, okey, tak ada masalah. Memang semua kena berusaha masuk syurga. Dan dalam syurga tu pula ada macam-macam. Ada Allah Ta'ala sebut cerita tentang istana, cerita tentang rumah, cerita tentang tanah. Dalam surah Az-Zumar, Allah Ta'ala cerita syurga ini akan dikatakan oleh orang-orang yang beriman. Wasiqal ladhina nattaqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ منها حيث نشاء. Maknanya, dan kami diwariskan akan tanah-tanah dekat dalam syurga yang kami boleh pijak dan kami boleh melata di dalamnya ikut suka hati kami. Ha, gitu. Jadi tanah dalam syurga ni tuan-tuan, sifat dia apa? Sifat tanah dalam syurga dia panggil qi'an. Sifat tanah dalam syurga ni qi'an. Qi'an ni apa? Qi'an ni maksud dia tanah yang kosong. Ha, kering kosong lah, kosong. Tanah kosong. Tanah yang kosong, yang tak ada apa. Habis tu Ustaz, macam mana pula yang kata dalam syurga ada, dah tanah kosong ada istana buat apa? Tanah kosong ada rumah buat apa? Tanah kosong ada ni buat apa? Ada Allah Ta'ala cerita tumbuh-tumbuhan apa semua. Itu landscape umum syurga. Ni yang tanah kita masing-masing, seorang-seorang ni nak bawa, nak bawa masing-masing lot masing-masing. Tuan-tuan, perempuan yang masuk syurga ni ada satu lot masing-masing syurga tanah. Lot kita tu kalau tak buat apa-apa dekat dunia ni, tak ada lah. Dia kosong lah kat sana. Landscape tak ada. Dia panggil tak ada landscape. Jadi oleh kerana itu, Nabi Musa dia sampaikan salam. Dia kata, ya Rasulullah, ya Muhammad, wahai Muhammad, akrik minni ala ummatikas salam. Tolong sampai kepadaku ke atas umat kamu ni salam. Maka sampaikan kepada mereka bahawa siapa yang baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, setiap satu kalimah akan Allah tumbuhkan baginya satu pohon dalam syurga di tempat dia, di tanah dia. Jadi tuan-tuan, kalau masuk syurga besok, tengok masuk syurga, tengok kita punya landscape. Ui, penuh pokok. Maknanya taulah tu. Kita baca subhanallah tu banyak. Tapi tengok kawan sebelah, landscape tak berapa, tak berapa tebal. Taulah hang dulu ni mesti dulu kat dunia tak baca banyak ni subhanallah. Pasal tu landscape tak berapa banyak. Tentang lagu tu pula dah. Boleh dalam syurga. Baik. Itu antara fadilat-fadilat dalam surah Al-Ikhlas. Banyak lagi. Jadi kalau baca fadilat ni pakai tak habis tafsir surah Al-Ikhlas ni. Banyak cerita. Baik. Kita masuk dalam tafsiran dia. InsyaAllah sama-sama kita baca. Walaupun semua dah hafal, tapi baca tak jadi masalah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Baik. Katakanlah قل هو الله أحد. Baik. Katakanlah, dialah Allah yang satu, yang Maha Esa. Jadi sebelum daripada ni, kita dah faham tentang sebab turun ayat ni bila orang Yahudi tanya tentang nasab Tuhan kepada Nabi SAW. Unsub lana rabbak. Bagaimana kamu nak menisbahkan ataupun menasabkan Tuhanmu? Maka turun ayat ini dengan katakan Qul huwallahu ahad. Ketika-ketika mana orang Yahudi mengatakan nahnu na'budu Uzair bin Allah, kami menyembah Uzair anak Allah. Wa qalatin nasara nahnu na'bud al-Masih, apa dia? Ibn Allah. Nasara pula kata al-Masih, iaitu Nabi Isa, itu anak Allah. Wa qalatil majus, dan berkata pula golongan-golongan, qalatil yahud wa qalatil nasara wa qalatil majus. Majus kata apa? Nahnu na'budu syamsa wal qamar, kami menyembah matahari dan bulan. Wa qalatil musyrikun, nahnu na'budu al-awthan anzalallahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam qul huwallahu ahad. Maka kata pula orang musyrik, orang musyrikin, kami pula menyembah berhala. Maka Allah turunkan ayat ini qul huwallahu ahad, yakni huwal wahidul ahad, iaitu Tuhan yang Esa, satu-satunya, tak ada dua. Tuhan yang satu, tak ada dua. Baik. Allazi la nazira lahu wa la wazir, yang mana tidak ada tandingan, tak ada pula pembantu, tak ada menteri. Senang ceritalah. Wazir ni menteri kalau ikut bahasa Arab dia. Tak ada pembantu dan tak ada tandingan dan tidak ada yang setara ataupun serupa dengan Allah. Wala nadida wala syabiha wala adil, dan juga tidak ada sekutu dia, tak ada yang alliance dengan Allah, tak ada, tak ada yang bersyarikat dengan Allah. Yang kena faham, wala syabih, ada, tidak juga ada yang serupa. Wala adil, dan juga tidak ada yang menandingi dari sudut kehebatan, tak ada. Wala yutlaqu hadha lafzu ahad fil ithbat illa ala Allah, dan tidak di sebut perkataan ahadun, dia kalau disebut perkataan lain, contohnya disebut perkataan wahid, bahasa Arab kita kata wahid ni apa dia? Satulah. Wahidun satu, isnani dua, salah satu, tiga, arba'atun empat. Kalau disebut wahidun pun satu juga, unik, unik. Tapi kalau sebut wahid pernomboran satu, nombor ini boleh ditambah dengan apa jua bilangan yang lain, dia berhak menerima penambahan. Tapi kalau sebut ahad, ahad Esa, dia tidak boleh tambah. Tak boleh dah. Dia khusus macam tu. Ahadun. Dia lebih daripada unik. Tak, kalau unik, mungkin unik ni ada orang lain yang unik serupa. Nak? Ada. Ada orang yang setara macam tu. Ada. Orang kata Imam Syafi'i rahimahullah, kekuatan hafalannya memang kuat. Ada tak yang setara? Ada. Imam Tirmizi pun kuat juga. Ingatan dia lebih kurang lah. Imam Tirmizi pun lebih kurang. Bila tok guru dia suruh bawa kitab, dia terlupa, dia silap bawa. Dia ingat memang dia bawa kitab tok guru dia dah. Tapi hak dia bawa rupa-rupanya kertas kosong. Dia bawa keluar daripada beg tu kertas kosong. Lepas tu tok guru dia pun nak mula belajar lah. Nak mula belajar, mula kelas. Dia kata, ha, Muhammad baca. Nama dia Muhammad bin Syarah Tirmizi. Baca. Dia pun start baca. Bacalah dia, baca pumpam pumpam pumpam pumpam pumpam. Tok guru dia duduk dengar-dengar. Lama-lama tok guru dia perasan, dia ni baca apa? Buka kertas kosong. Lalu tok guru dia pun tengok, dia kata, "Hey." Dia kata, "Hang main-main dengan aku?" Ah, tok guru kan marahlah. "Hang, aku suruh baca, hang baca kertas kosong siapa? Hang buat main-main dengan aku." "Dak, tok guru." Dia kata. "Habis tu? Pasal apa?" "Oh, marah ha. Pasal apa baca kertas kosong?" "Dak, lagu ni cerita masa tok guru suruh bawa kitab tu, saya ingat ni kitab dah saya bawa mainlah. Rupa-rupanya dak, kertas kosong. Saya tak tengok pun waktu tu kelang kabut, saya pun buat mari macam tu. Lepas tu yang hang baca yang tok guru ajak semalam lah. Dalam mana? Dalam kitab tu. Hang baca ke sebelum hang mari?" "Dak." "Lepas tu hang ingat mana?" "Aku ingat time, saya ingat time tok guru ajak kemarin ni lah. Waktu tu saya ingat." Dia pun, "Ha, kalau gitu baca sampai perbih." Dia pun baca sampai perbih. Dua muka surat tu. Sekali dengar. Ha, tuan-tuan berapa kali dengar kuliah? Siap keluar bulletin. Apa yang dalam bulletin tu? Ha? Dalam bulletin tu. Ha, apa nama tempat yang Saidina Umar hantar orang pi buat tu? Apa nama tempat dia? Ha, pi tengok lekas. Hantar orang pi perang tu. Dekat luar tu. Hak Ustaz Nazmi beritahu hari tu ni. Tuan-tuan, cerita dia. Dia baca ke dua-dua? Dua-dua kajang. Dua kajang hadis. Habis lengkap. Lalu tok guru dia kata, "Aku tak pernah tengok budak macam hang ni. Punya punya kuat hafalan." Sama, ada, ada dia punya. Ada serupa, lebih kurang. Unik tak? Unik, tapi ada. Tapi bila disebut ahad, ahadun, tak ada lah. Dan ini hanya boleh disebut kepada Allah Ta'ala semata-mata. Orang tak kata ke orang lain. Sebab tu beza kita bila kita doa dengan Tuhan, doa kepada Allah, beza dengan orang agama lain. Kita doa kepada Tuhan yang satu. Sebab apa kena satu? Sebab satu ni, cuba Tuhan banyak. Kan payah nak berdoa? Payahlah. Nak minta banyak. Tuhan hujan hak ni. Tuhan, apa nama tu, air pula yang ni. Tuhan kemarau pula yang ni. Tuhan perang pula yang ni. Kan payah. Allah yang ni tak boleh doa kat dia, sebab dia ni spesifikasi dia ayak lah. Tak boleh. Spesifikasi dia ni rezeki je. Hak anak, Tuhan lain. Banyak Tuhan. Tak boleh. Jadi kelang kabut. Tak sama. Ha, tak sama. Tapi bila orang Islam, dia doa kepada siapa? Tuhan yang satu. Satu tu je dengar semua. Macam orang ada dua tiga ketua dalam jawatan yang sama. Cuba dalam satu company ada lima orang CEO. Rasa-rasa jahanam ke berjaya company tu? Confirm lima hari lingkup. Sebab apa? Lima orang CEO pakai lima-lima nak bagi arahan, lima-lima lain cara. Macam mana? Tak boleh. Ha, jadi satu. Tuhan ni satu. Esa. Tak ada. Bila sebut kalimah ahad, tak boleh bagi kat orang. Tak boleh sifatkan kalimah ni ahad. Qul huwa ahad. Tak boleh. Cakap dia ni tak tunggal. Esa. Tak, tak boleh. Ahad ni, satu ni je sifat dia dalam Quran. Ahad. Al-ahad. As-samad. Al-ahad. Baik. Iaitu kamil fi jami'i sifatihi wa af'alihi. Ya Allah yang sempurna dalam semua sifat dan perbuatan-perbuatannya. Wa qawluhu ta'ala Allahu samad. Qala Ikrimah bin Ibn Abbas, ya'ni alladhi yasmudul khala'iq ilaihi fi hawaijihim wa masailihim, yaitu Allah As-Samad. Sifatnya As-Samad, sifat samadiyah, yaitu sifat kebergantungan manusia kepadanya atas segala urusan. Itu Samad. Ikrimah mengatakan daripada Ibnu Abbas, ini yang bermaksud semua makhluk bergantung kepada Allah dalam memenuhi segala kehendak, hajat dan apa jua permintaan daripada makhluk. Ha, itu dia. Tak usah dia perminta kat lain lah. Tak jadi. Tak jadi. Kalau jadi pun bukan sesuatu yang bersifat ni'mah, tetapi istidraj. Sesuatu yang menyebabkan Allah Ta'ala bagi kat dia untuk mengekalkan kekufuran. Bukan untuk menambah iman, tetapi untuk mengekalkan kekufuran. Tak sedap. Bini meninggal, kahwin pula. Hak umur 18. Lepas tu terus kena stroke pada muka. Nak? Kupung lah tu. Istidraj. Nak? Tak sedar-sedar. Dah tak larat dah nak layan hak 18. Memanglah stroke terus lah kawan. Nak? Tak kira lah. Tongkat Ali ke pakai jin ke apa ke. Lebih kurang lah. Jin tu pun tak larat lah. Tua lah. Tuan-tuan rahmati Allah. Minta Tuhan. Apa-apa pun balik pada Allah Ta'ala. Apa-apa. Jangan ada pergantungan kepada benda lain. Jangan ada sindrom yang dipanggil sebagai Fir'aunism dalam manusia. Tak mau. Fir'aun ni dia punya, yalah, balik kepada bila kita sebut tentang orang, orang mempertuhankan manusia. Bukan apa pun. Fir'aun ni bukan buat apa pun. Dalam satu kitab sejarah, dia kata Fir'aun ni, dia buat apa dekat orang Mesir? Yang orang Mesir ni kata dia ni Tuhan. Ha. Orang Mesir kata dia Tuhan. Dia bagi makan kacang pul 40 hari. Kacang pul ni kacang apa? Kacang pul. Kalau pergi Johor tu tahulah ada tak kacang pul hak duk makan dengan telur tu. Sedap tu. Makan dengan roti tebal besar tu. Kacang pul. Kalau pergi Mekah jumpa kacang pul ni. Duk makan dengan roti tamis hak besar tu. Ha. Dekat sini pun ada kacang pul. Dia kacang apa? Ah, kacang cendol tu. Betul-betul. Ah, tapi tak buat cendol. Ah, tapi dia dia kalau coklat. Hak cendol kalau merah kan? Ah, dia kalau coklat. Lebih kurang lah. Kacang cendol. Kita makan buat cendol. Mereka buat kuah. Kuah macam kacang parpu. Parpu lah dah. Dal. Ha, parpu ni bahasa lama ni. Dia kutip main malang ni. Parpu. Nak? Ha, macam dia. Fir'aun bagi makan 40 hari, 40 malam. Kacang pul ni je. Bodoh terus orang Mesir. Lalu dia kata apa? Minta maaf lah guna perkataan. Ada budak-budak? Tak ada. Ada. Minta maaf. Jangan guna perkataan itu wahai adik-adikku sekalian. Dia kata dekat orang Mesir, lepas hari 40 tu dia kata, ayuhar raya. Dia panggil semua. Hei orang, orang Mesir. Dia panggil. Ana rabbukum mi. Dia cakap gitu. Ana rabbukum. Dia angkat tangan dia. Ana rabbukum mi. Dia tunjuk gitu. Orang pun semua sujud kat dia. Apa maksud? Dia cakap ana rabbukum mi. Dia manjang kan? Kalau dia kata ana rabbukum, aku Tuhan kamu. Tapi dia kata ana rabbukum mi. Dia nak uji. Orang Mesir ni dah tak cerdik ke? Dah cerdik lagi ke? Dah tiaw dah kepala. Dah bengong. Dia pun kata, ana rabbukum mi. Dia tunjuk tangan dia. Kummi ni. Lengan baju ni. Bahasa Arab, kummi. Tapi dia panjang. Ana rabbukum mi. Dia cakap gitu. Orang pun sujud. Ha, dia kata dah, memang. Aku punya rakyat bodoh dah. Ha, jadi macam tu lah kita. Bila mai jalan raya turap dekat dengan pilihan raya, lepas tu pangkah hat tu. Bodoh juga ah. Tak reti juga ah. Saya cakap terang-terang tuan-tuan, sakit hati. Ha? Serupa ah. 500 ya? Yang kita bajet cukai berapa ratus? Berapa ribu dah? Ha. Awak yang sampai sini lah. Dia pusing. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tak ada apa. Jangan diperbodohkan macam Fir'aun memperbodohkan rakyat Mesir dulu. Tak boleh. Jangan. Kita tak mau lagi duduk dalam keadaan begitu. Yang kita nak hidup dalam keadaan apa? Dalam keadaan jelas siapa. Jelas. dekat tu. Saya nak mari tadi jalan jam habis. Pasal apa? Pasal orang duk buat tengah-tengah hari rembiang buat jalan. Orang buat tengah malam. Ni nampak sangatlah, nampak sangatlah. Polis pun duk saman je hari ni. Saman je. Saya nak kampung-kampung duit tak ada. Nak bagi ke orang. Tuan-tuan, bukan sikap macam tu. Bukan sikap. Ha? Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bawa kuda satu hari, kuda patah kaki masuk dalam lubang, lopak. Dekat pilihan raya ke? Jauh pada pilihan. Dulu tak ada lah pilihan raya kan, waktu dia. Kuda jatuh lopak. Dia hamput. Dia pergi gegak Baitul Mal. Dia kata, siapa dia yang tak bertanggungjawab? Tak tutup jalan ni, tak turap jalan ni, tak tampung tu, kuda aku dah patah. Kalau kuda aku, tak apa, kuda aku, kuda orang lain. Tak lagi mereka tak ada nak cari rezeki dengan kuda tu. Dia fikir macam tu. Bukan fikir time dekat-dekat. Tak. Tak. Allah, kadang-kadang sakit. Dengan tilap ni, saya, keluarga saya kena banjir dekat batu ni, dekat apa, Hulu Langat. Bagi dengan tilam. Masa ni usung no tilamnya. Bagi dengan tilam-tilam, bagi dengan macam-macam lah. Turun 2-3 hari ni, turun. Muka dia dengan muka isteri dia je, turun. Allahu Akbar ya Rasulullah. Dengan jadikan itu sebagai satu permainan, Tuhan pun marah dah dekat kaum Ad. Tak? Kaum Ad. Atabduna bikulli ri'in ta'basun. Kamu nak bina semua pembinaan ataupun semua yang kamu buat pada hari ni, pembangunan yang kamu buat tu, kamu buat main-main saja, Tuhan kata. Marah kaum Ad tak pasal-pasal. Pi tarah bukit sana, tarah bukit nu, tarah bukit ni. Bukan tak duduk pun. Saja tarah. Nak tunjuk kehebatan. Betul lah. Jangan duk buat macam tu. Tak boleh. Jadi jangan terpengaruh lah dengan gula-gula bagi sehari dua ni. Ni kepala. Nak. Lepas tu, suruh pula orang pergi ambil. Hak tua-tua yang saya dapat laporan. Ni dapat laporan ni. Pasal mak mentua saya tak boleh nak pi. Saya kata mak mentua saya nak pergi. Mak saya kata tak boleh pi. Pasal apa? Dia duduk dalam idah suami meninggal. Saya kata mana boleh pi? Kerajaan. Tempat orang ramai. Lepas tu tak boleh nak ambil. Lepas tu adalah seorang jiran beritahu. Ni ada orang baru lepas operate pun datang. Tu dia. Saya kata lepas operate datang. Lapak no ke duit no. Saya sendiri masuk masa tu, kebetulan saya pergi bawa mak mentua saya dah minta sangat. Dia kata tak apalah, bawalah pergi jumpa ketua kampung yang tu. Ketua kampung tak apalah, jom pergi. Jom pergi bawa ketua kampung. Ketua kampung kata, ustaz, ustaz kena pergi kat tu, kat balai mereka. Aku kata, ni cari bala belakang ni semua ni. Saya pun pergi balai. Balai apa? Balai raya lah. Balai raya. Tahu lah balai raya kan? Balai raya. Saya pun masuk pakai jubah. Saya masuk dalam tu, orang pun tengok semacam, yalah, masuk balai silap lah. Lepas tu hak pakai jubah ni masuk balai hak lain. Ni masuk balai hak lain. Ni saya pun masuk. Masuk-masuk semua duk tengok atas bawah, tengok atas bawah. Saya kata pasal apa? Ni pasal ni, bantuan BRIM ni. Kata, mak mentua saya tak boleh mari, suami dia meninggal. Dia duduk dalam edah, tak boleh keluar. Dia buat macam mana ni? Oh, ni tak boleh ni. Kita dah bagi hari tu, Tuan tolong datang pula 20 hari bulan. Datang buat apa? Saya kata. Kumpul ramai-ramai nak bagi borang. Bagi borang baru. Duit bila dapat? Saya tanya. Duit lepas tu, sebulan pula lepas tu. Saya kata. Kalau setakat nak kumpul, pi ambil borang, tak payah kumpul lah, buang masa. Ya cik, oi. Baik saya keluar. Masuklah kereta. Saya kata, mak, rasuah aku ni tak usah duk ambil. Saya kata. Terang-terang saya cakap. Kalau nak bagi kat orang betul-betul, ketuk pintu rumah orang. Macam Umar bagi beras dekat orang, macam tu bagi. Bukan suruh orang datang ambil. Tak. Ingat lapak ingat. Marah ni. Awak. Awak tu. Allah Akbar. Dah. Sabar. Ha? Sabar. Ya. Terima kasih. Tak. Pasal nampak ngantuk. Saya aku. Ke channel. Cerita lain sikit. Barulah tak berapa ngantuk. Tak. Jadi macam tu tuan-tuan. Akidah kita kena tepat. Akidah kita kena main betul. Dalam hal ni. Dia bukan hal biasa-biasa. Dia ada hal akidah juga. Dia ada hal akidah. Sebab tu waktu saya mengaji akidah dulu, dia masuk bab pemilihan pemerintah ni bukan masuk bab siasah. Dia masuk dalam bab akidah. Bab besar. Tuan-tuan. Bab yang berkaitan dengan iman. Ha, jadi kena tengok elok-elok lah. Allahumma musta'an. Allahumma sallimna. Ha, selamatkanlah kita daripada orang-orang yang tak mau memimpin dunia ini dengan agama Allah. Ha, yang itulah kita nak minta Allah selamatkan kita. Baik. Jadi, Allahus Samad. Manusia memang berhajat kepada Allah. Hajat tak hajat kepada Allah ni, manusia hajat tidak berhajat kepada Allah ni dalam apa jua keadaan. Sehingga Allah Ta'ala sebut dalam Quran pun, orang yang fizikal dia, waktu dia dapat nikmat, dia lupa Allah. Waktu dia dapat sakit, waktu tu dia ingat Allah. Tu manusia. Dan paling orang ingat Allah adalah bila, kata Ja'far As-Sadiq, dia kata apa? Orang ingat Allah pada saat dia memang perlukan bantuan, dan pada waktu itu dia dah tak tahu dah. Tak tahu dah mana yang dia nak minta tolong. Dah hilang dah. Tak boleh dah. Tuan-tuan. Ada satu cerita benar tentang seorang yang dia ni suka, apa nama tu, suka buat aktiviti lasak. Tapi cerita dia ni dia suka buat sorang-sorang. Dia ni pelik sikit, suka buat sorang-sorang. Pi mana-mana dia tak bagi tahu orang. Satu hari dia pergi dekat apa nama tu, US ni. Kat US ni dia ada satu tempat, kat mana, Utah ke kat mana, yang ada apa nama tu, yang ada lereng-lereng bukit yang pecah-pecah-pecah-pecah kecil-kecil tu. Mana, Utah ke Ohio tu, mana tu, saya tak tahu. Lebih kurang lah, siapa dia pernah pergi US, United States, bukan dulu Selangor, tak, United States, tak. Jadi dia pergilah situ, dia pergi situ, dia masuk-masuk-masuk dalam celah-celah tu. Tiba-tiba, ni cerita betul eh, dia filmkan balik. Tiba-tiba dia step atas satu batu, batu tu jatuh, dia pun jatuh, batu tu empat tangan dia, rapat gitu. Jadi dia duduk situ selama lebih kurang 5 hari, sampai akhirnya dia terpaksa potong tangan dia sendiri untuk dia keluar. Sebab dah batu tak lengkap, dia potong tangan dia sendiri, dicabut. Dia buat macam mana? Dia patahkan, dia patahkan tangan dia, dah geram, tangan dah naik biru dah. Semua, yalah, darah tak berjalan. Dia pun cucuk, cucuk apa nama tu, tangan dia dengan pisau, darah tu pekat dah. Bila darah pekat, tahulah tak lama sekejap lagi tak, tangan tu busuk lah. Kira selamat lah. Daripada selamat semua, dia pun geram, punya geram, dia patahkan tangan dia. Tiga bahagian. Satu, dua, tiga. Dia patah tangan ni. Ha, lepas tu dia cucuk tangan dia, dia potong urat tu, dia tarik. Kum. Ha, tu last. Last lah. Dia pun keluar-keluar. Selamat lah. Akhirnya, selamat. Orang putih. Memang orang putih. Ha, memang dia, cerita betul. Akhirnya dia ambil pengajaran bahawasanya memang dia nak pergi mana-mana tak boleh. Tapi nak cerita sepanjang waktu tu, dia dalam cerita tu dia tak ada iman lah. Dia nak minta tolong siapa? Duk minta tolong orang tak boleh, minta tolong pun tak boleh, minta tolong tak boleh. Last sekali dia kata apa? Dia kata waktu dia nak putih harap, dia kata dalam banyak-banyak orang, aku telah dipilih untuk datang ke sini, dan batu ni dalam banyak-banyak tahun dia pilih hari, hari yang aku kenal tu hari Sabtu, dia kata. Dia pilih hari Sabtu itu dan dia pilih aku untuk dia datang nak sekat tangan aku kat sini. Memang batu ni telah memilih aku, maka aku redalah, inilah ketentuan aku. Manusia apa-apa pun dia balik-balik, dia akan balik-balik kepada, dia dah putus harap dia balik-balik. Macam Syekh Ja'far Sadiq katalah, kamu duduk tengah laut, tak ada siapa-siapa nak bantu. Tak ada siapa nak bantu. Keliling. Laut yang bergelora. Layar sudah patah. Burung yang nak menghantar pesanan. Tak ada. Semua dah tak ada. Waktu itu manusia teringat siapa? Allah. Dia akan sebut Allah dulu. Dia akan cari. Jadi manusia ni nak kata tak berhajat kepada Allah. Tak. Berhajat sangat-sangat. Sebab tu Allah sifat dia As-Samad. Semua harap kat Allah. Ya. Apa dia maksud dia? Huwa sayyidul ladzi qad kamala fi su'dadih wa syariful ladzi qad kamala fi syarafih. Iaitu Allah Ta'ala Rabb yang benar-benar maha sempurna. Apa dia kata? Dalam kewibawaan Allah dan maha mulia dalam kemuliaannya. Dan juga apa? Wal azimul ladzi qad kamala fi azamatihi, dan yang maha agung benar-benar sempurna dalam keagungannya. Perfection. Satu kesempurnaan yang tidak ada tolok banding. Tak ada. Nothing more perfect than Allah Ta'ala. Wal halim alladhi qad kamula fi halmihi. Dan Maha Penyantun yang sangat sempurna lagi orang kata apa? Lagi kemas penyantunannya. Wal alim alladhi qad kamala fi ilmihi. Dan yang maha mengetahui, yang maha sempurna ilmunya. Wa al hakim alladhi qad kamula au kamala fi hikmatihi. Dan yang maha apa nama tu, adil, sempurna, maha adil dalam hikmah dan kebijaksanaannya. Wa huwa alladhi qad kamala fi anwa'i syarafi wasu'dud. Huwa Allah subhanahu, hadhihi sifatuhu la tanbaghi illa lah, laysa lahu kuf'un wa laysa kamithlihi syai'un, subhanallahu al-wahidul qahhar. Inilah satu sifat yang memang sifat Allah sahaja, tidak ada sifat lain yang boleh bersifat dengan sifat ini kecuali Allah. Laysa lahu kuf'un, tidak ada kufu. Ni sekejap lagi kita sampai ayat ni, kita cerita macam mana struktur ayat ni begitu kompleks dan begitu cantik menceritakan tentang keesaan Allah. Tak boleh kompromi dah. Tak boleh pergi kat mana pun. Tak boleh. Pergi kat ni tak boleh. Pergi kat ni nak kata Tuhan tu dua. Tak boleh. Ni memang complete. Complete verse, complete version. Tak ada dah. Baik. Dia yang Esa, tidak ada yang seumpama dengannya. Maha suci Allah yang Esa, yang tunggal lagi maha perkasa. Baik. As-Samad as-Sayyidul ladzi qad intaha su'dudu. Su'duduh warawahu Asim an Abi Wa'il an Ibn Mas'ud mithlahu, iaitu maha hidup, maha berdiri, tak pernah berakhir. Itu kata Al-Hasanul Basri. Baik. Wal baqi ba'da khalqih, yang kekal selepas semua yang kejadian-kejadiannya lain telah terhapus ataupun binasa. La zawala lahu al-hayyul qayyum, yang mana kekal abadi, tidak ada kesudahan. Itu dia. Baik. Kemudian dia kata apa? Dia kata lagi tentang ayat ni, wa qawluhu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ai laisa lahu waladun wala walidun wala sahibatun. Qala Mujahid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa dia? Iaitu dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Bila orang tanya Tuhan ada anak tak? Tak. Menafikan segala bentuk penyifatan terhadap orang menyifatkan Tuhan itu punya anak. Tak ada. Uzair anak Allah, Isa tak, tak ada. Tuhan ni tak ada anak. Kalau tak ada anak, jadi apakah dia diperanakkan? Walam yulad. Kenapa didahulukan ayat lam yalid? Tidak beranak, tidak mempunyai anak dan tidak pula diperanakkan. Kalau nak kata lam yulad walam yalid, boleh? Dia tak diperanakkan. Patutnya tak beranak dululah, baru tak ada anak kalau ikut sequelnya tu. Patutnya dilahirkan dulu baru mempunyai kelahiran. Kalau nak menafikan Allah Ta'ala ni dilahirkan, ni faham ke tidak ni? Faham kot, insyaAllah. Nak menafikan Allah Ta'ala itu dilahirkan, patutnya sebutlah tentang sifat kelahiran sebelum melahirkan ataupun mempunyai kelahiran. Tetapi kenapa sebut dia tak ada anak dulu? Tak ada anak. Maksudnya memang tak ada. Bila disebut tak ada keturunan, maka orang akan balik-balik. Apakah dia mempunyai nasab? Atas? Tak juga. Walam yulad. Dan tidak pula diperanakkan. Yang ni benda yang memang tak boleh nak fikirlah. Macam mana Tuhan jadi? Dia tak usah nak fikir. Lam yalid walam yulad. Tak ada anak dan tidak diperanakkan. Maknanya, menafikan seluruh proses kelahiran kepada Allah Ta'ala. Tak. Tak ada. Tak ada sesiapa yang melahirkan ataupun tidak ada kelahiran yang berlaku daripada Allah. Kecuali yang berlaku adalah penciptaan Allah. Allah cipta. Yang dicipta itu merupakan makhluk. Bukan dari... ni sekali lagi tak faham pula ni. Bukan dari dia. Maksudnya, bukan keturunan dia. Boleh faham? Yang dicipta tu something else. Benda yang lebih rendah. Bukan from the same. Tak, bukan sama. Tak sama. Yang tercipta itu tidak sama dengan dia. Tak samalah. Macam kita buat. Macam kita buat sesuatu lah. Kita buat. Okay. Allah kata kita cipta daripada, manusia tercipta dari tanah. Kita pun ambil tanah, kita buat orang rupa orang. Lepas tu kita bakar jadi keras. Jadi ke orang hak serupa dengan kita? Tak. Kalau dia jadi nampak cantik pun. Cantik nampak. Allah cantik, nampak elok. Nampak serupa lah. Tak, serupa lah. Tapi apakah benda tu serupa dengan pencipta dia? Serupa ke? Tak serupa. Tak serupa. Tak serupa dari banyak segi, tak serupa. Dia tidak ada roh, dia tidak ada perasaan, dia tak ada apa, tak ada. Ha, jadi, benda yang dicipta mesti tidak serupa dengan pencipta. Mesti lain. Mesti lain. Ha, jadi, dalam kes ni, Allah Ta'ala menafikan sebarang bentuk kelahiran ataupun sebarang bentuk pernasaban. Ha, tak ada. Lam yalid walam yulad. Kemudian dia kata, walam yakullahu kufuan ahad. Dan juga tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Kalau ikut dalam bahasa Arab, kenapa kufuan ni diletak dulu? Padahal dia jumlah haliyah. Ini tak faham dah ni. Walam yakullahu kufuan ahadun. Padahal kalau dia nak kata, walam yakullahu ahadun kuf'an, boleh juga. Maknanya Tuhan ni tak ada siapa-siapa pun sama. Kalau ikut sequel ayat macam ni, Allah Ta'ala tidak ada sesiapa pun sama. Ataupun kita kata walam yakun ahadun kufu'an lahu. Boleh juga bubuh hujung lahu tu. Tidak ada sesiapa pun yang sama dengan Allah baginya. Tapi ayat ni bunyi dia walam yakun lahu kuf'an ahadun. Tidak ada sesiapa di sisi Allah yang setara macam dia. Beza tak ayat? Beza. Sangat beza. Maknanya memang tahu tak ada yang boleh serupa. Tak ada, tak ada ruang. Tak ada sesiapa macam dia di sisi dia. Lahu bagi Allah tu kuf'an yang sama ahadun, siapa-siapa pun. tu cantik dia bahasa Allah Ta'ala ni. Tak ada siapa-siapa, tak ada penolong. Kata Mujahid, dia tidak mempunyai pendamping. Tak ada. Tak ada yang dekat dengan dia, pembantu dia tak ada. Habis tu malaikat bukan pendamping. Malaikat makhluk. Makhluk lain. Makhluk. Macam kita cipta robot. Robot tu jadi apa? Makhluk lah. Makhluk lah. Makhluk ni syai'un yukhlaq. Sesuatu yang dicipta. Makhluk lah. Dia dicipta. Orang cipta kereta. Dia samakan dengan kereta. Bolehkah dia nak bersembang dengan kereta dia? Assalamualaikum. Pak Abang, hari ni sihat? Tak. Tak boleh. Tak boleh. Tak sama. Dia tak sama. Dia bukan pendamping. Dalam Sahih Bukhari menyebutkan, apa dia? La ahada asbaru ala adhan sami'ahu minallah. Innahum yaj'aluna lahu waladan wa huwa yarzuquhum wa yu'afihim. Tidak ada yang lebih sabar dalam suatu hal menyakitkan yang didengari melebihi kesabaran Allah. Di mana mereka menjadikannya seorang anak, padahal dia yang memberi rezeki dan kesihatan kepada mereka. Orang Yahudi menjadikan Tuhan tu ada anak. Benda ni kalau Tuhan dengar, ingat tak sakit hati? Sakit. Menyakitkan Allah Ta'ala. Menyakitkan tu bukan maksud sakit macam kita rasa sakit, tak. Tapi oleh kerana Allah itu sifatnya as-sabur, maha penyabar. Kalau tak sabar, habis dah kita ni lama, tuan-tuan. Selesai lah. Orang buat dosa je, meletup gitu terus. Perpum. Tapi sabar Allah Ta'ala. Tak ada apa. Okey. Tidak mengurangkan dan tidak menambahkan aku walau sedikit pun, kata Allah. Didengar, tapi Allah tu sabar. Dan mereka menjadikan bagi Allah itu seorang anak, sedangkan Allah itulah yang memberi rezeki dan juga menyelamatkan mereka. Baik. Dalam satu hadis yang lain, kata Al-Imam Bukhari, meriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, qala Allahu azza wa jal, kadzabani ibnu Adam wa lam yakun lahu dhalika wa shatamani wa lam yakun lahu dhalik. Fa amma takdzibuhu iyaya fa qawluhu lan yu'idani kama bada'ani wa laysa awwalul khalqi bi ahwana 'alayya min i'adatihi wa amma shatmuhu iyaya fa qawluhu ittakhadha Allahu walada wa ana al ahadus samadu lam alid wa lam ulad wa lam yakun li kufuwan ahad. Kata Nabi SAW, Allah Ta'ala bersabda dan Allah Ta'ala berfirman, satu hadis Qudsi, anak Adam telah mendustakanku, sedang dia tidak berhak untuk melakukan pendustaan terhadapku. Fa'amma wa syatamani, dan dia telah mengejek dan mencelaku, padahal tak padan anak Adam ni nak mencela Allah Ta'ala. Fa'amma takdzibuhu, adapun bentuk pembohongan yang dilakukan, pendustaan yang dilakukan kepada diriku, kata Allah, adalah ucapannya, lan yu'idani kama bada'ani, Allah Ta'ala tak mampu mengembalikan aku sebagaimana aku dicipta pada awalnya. Itu pendustaan. Orang yang cakap macam ni, lepas mati tak ada apa, dusta. Dia mendustakan Allah. Mendustakan ni maknanya memperlekeh dan tidak mempercayai. Mendustakan. Denial. Menafikan. Contoh macam anak cakap kat bapak, apa pak, saya boleh berdikari. Nama saya tak, tak apalah ayah, ayah tak payah tanggunglah saya. Tengok hujung bulan, tengok, mari pak, ada duit lebih. Dia tanya juga. Seolah-olah dia mendustakan yang bapak dia ni pernah jaga daripada kecil. Ayah kalau boleh jaga hang daripada kecil sampai hang besar, sampai hang beranak pun ayah boleh jaga. InsyaAllah. Ta'ala. Nah, macam itulah. Debahkan lebih lagi Allah Ta'ala. Orang yang menafikan Allah Ta'ala ni, maknanya nafi. Tak ada lah, dia mati-mati ya, tak ada hidup balik. Maksudnya seolah-olah macam menipu lah. Sedangkan benda tu, dia tahu benda tu betul. Tapi dia menipu diri dia sendiri. Walaysa awalul khalqi bi ahwana alayya min i'adatihi, dan tidak pula pengawalan itu tidak lebih mudah dan daripada pengulangannya. Maknanya kalau yang awal memulakan sesuatu yang tak ada boleh buat, apatah lagi nak mengulangi benda yang sudah ada, lagi senang. Nak ulang benda dah ada. Buku cetak dah, nak ulang cetak. Mana yang susah lagi? Sebelum cetak buku ke nak ulang cetak buku? Sebelum cetak banyak cerita dah. Nak tulis lagi, nak susun, nak nunang, cetak buku. Dah cetak, nak ulang cetak. Senang ke susah? Senang, benda ada dah. Benda printed dah, dah ada blueprint dah. Manusia gitu, sebelum blueprint tak ada, susah. Yang tu pun Tuhan kata senang. Aku yang tu senang. Nak ulang, lagi senang. Dia panggil khilaful aula. Tidak khilaf lah. Ini aulawiyah. Ini mana-mana hujah aulawi dia panggil. Qiyas aulawi. Baik. Wa amma syatmuhu iyaya faqauluhu ittakhadallahu waladan wa anal ahadus samad. Adapun celaan mereka itu kepadaku, maka dengan ucapannya bahawasanya Allah itu mengambil anak, padahal aku adalah maha tunggal, yang semua lain daripada aku ini bergantung kepada aku segala urusan. Aku tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara di sisiku, setara denganku. Tak ada. Tak ada sama. Jadi tinggalkanlah soalan-soalan. Kalau Tuhan tu kuat, boleh tak Tuhan jadikan seketul batu yang besar yang dia sendiri tak boleh angkat? Yang ni, otak dia tu memang taraf, memang lagu tu lah. Orang yang tanya soalan macam ni, fahamlah tu. dengan orang yang tak habis-habis tanya, mana dulu ayam ke telur, ayam ke telur, ayam ke telur, mana boleh ayam dululah, mana boleh ayam jadi pada telur. Duk cerita lah tu sampai ketua. Lepas tu meninggal dunia dengan keadaan ayam telur, ayam telur ke ayam ke telur. Itulah contoh. Otak kita ni tak berkembang. Dia duk main benda merapu macam tu. Ha, jadi bila merapu, tuan-tuan, nas'alullah al-afiyah. Moga-moga kita mengharapkan yang otak kita ni, ya. Right. Otak kita ni sinergi dengan akidah. Ha, bahasa pelik-pelik sikit tengah-tengah malam ni. Sinergi dengan akidah. Otak yang selari dengan akidah. Bukan otak yang tak ada kerja, yang nak bincang benda-benda yang tak ada kesudahan. Ya, bincang benda-benda yang tak ada kesudahan. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, moga-moga kita terus kekal dalam keadaan beriman dan terus meyakini bahawasanya Allah Ta'ala itu Tuhan yang Maha Tunggal dan Maha Esa. Maka kita jauhkanlah sifat-sifat kedurhakaan kepada Allah, sifat-sifat penduaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam apa jua bentuk, dalam semua bentuk dalam hidup kita. Pastikan Allah Ta'ala itu yang menjadi tempat kita berharap dan bermohon, sesudah itu bertawakal. Dan kemudian bantuan-bantuan daripada orang tu kita terima sebagai itu adalah wasilah, jalan ya nak sampai kepada kita. Yang berhak semua sekali Allah Ta'ala. Siapa-siapa pun Allah Ta'ala punya, siapa-siapa pun dimiliki oleh Allah Ta'ala. Tidak ada benda yang dia milik sendiri, tak ada. Semua tu Tuhan bagi dekat kita sebagai satu nikmat. Dan nikmat ini nak balik bersyukur kepada siapa? Bersyukur kepada Allah. Jangan duk kejan guna hadis tak tentu arah, man lam yashkurin nas la yashkurillah. Siapa tak bersyukur kepada manusia, maknanya dia tak bersyukur kepada Allah. Hadis ni bukan mengangkat darjat manusia tu lebih tinggi daripada Tuhan. Kena faham baik-baik. Maksudnya, tak bersyukur kepada manusia tu, maksudnya nikmat yang manusia sampai dekat dia tu, tak bersyukur yang kat situ. Maknanya tak bersyukur juga dengan Tuhan. Kan tak terima kasih. Faham tak? Bukan tak terima kasih kat dia. Oh, tak terima kasih kat aku, aku bagi macam-macam dah. Ha, memang bagi macam-macam. Ambil pun bukan main tak ingat. Bagi, bagi je. Ya. Nak ambil berapa pula? Bagi, bagi sudah. Nak? Nak timbal balik buat apa? Bagi sudah. Macam tu. Oh, siapa tak bersyukur kepada manusia? Mana zat bersyukur kepada Allah? Bukan tak bersyukur dekat. Syukur kat hang tu maksudnya, syukur ni apa dia? Guna nikmat jalan tu. Kalau dia bagi duit, kita buat apa? Makan lah. Shopping. Habis sehari lah 500 pun. Shopping habis-habis. Dah. Syukur tu guna. Kalau pi duit apa pun, guna. Guna maksiat. Syukur? Tak. Yang tu? Kufur. Cara syukur apa dia? Guna tempat betul. Tu je. Guna tempat betul apa? Ha, cara tempat yang betul lah. Macam tu lah. Cara yang betul. Jangan guna cara salah. Ha? Hai. Fir'aun. Fir'aun tak duduk zaman jahiliah. Zuriat Fir'aun. Okey. Zuriat Fir'aun. Ada. Sekarang ada. Keturunan Fir'aun ada. Dia keturunan ni jangan kira nasab ya. Dia bukan kira nasab. Dia tak semesti anak. Tapi dia boleh pergi kat perangai. Siapa yang perangai serupa tu keturunan lah. Dia boleh pergi kat perangai. Ya? Dia boleh pergi dekat perangai. Dia tak semesti anak pinak pun. Tak semesti. Boleh jadi seorang kutu haprak lahir daripada rahim seorang ibu yang salihah, daripada benih seorang bapa yang saleh. Boleh jadi. Mana mari jahat ni pun tak tahu. Nak? Sebab tu keturunan, bila inna syani'aka huwal abtar, yang Allah Ta'ala sebut, musuh kamu tu, itulah yang terputus keturunan. Bila dia percemuh Nabi, bila anak dia Ibrahim meninggal dekat Madinah, cemuh Nabi SAW. Tak ada keturunan Nabi. Allah kata, inna syani'aka, orang yang memusuh kamu wahai Muhammad, maknanya orang yang tak ikut agama kamu, tak ada, depa tu terputih keturunan. Bukan nasab. Mari dekat mana? Mari dekat agama. Mari dekat akhlak, mari dekat peradaban. Jadi keturunan Fir'aun hari ni ada, confirm lah ada. Cuba cari kod-kod kita kena keturunan Fir'aun. Na'udzubillah min zalik. Hot tu lah. Dah boleh jawapan hot selesa tu, okey. Memang ada nak kata mana. Walaupun dia Fir'aun ni banyak jenis. Dia bukan satu tu ya. Yang tenggelam tu satu seorang. Banyak lagi. Ramzes 1, Ramzes 2, Ramzes 3, 4, 5. Banyak Fir'aun. Pereyoh. Dia punya satu susul galur dia. Sama. Yang kata Tuhan tu, yang tu Fir'aun dengan Musa tu, itu kata Tuhan tu. Ya? Jadi yang lain-lain tu Fir'aun. Ada Fir'aun juga, tapi tak kata dia Tuhan. Ada. Dia cuma kuasa dia je. Balun orang, macam tu lah cerita dia kan. Wallahu'alam. Jadi keturunan dari sudut nasab mungkin ada, tapi bagi saya keturunan tu tak semestinya nasab, tapi keturunan tu mungkin turun daripada sudut akhlak. Wallahu'alam, moga-moga kita mendapat keturunan akhlak yang baik-baik insya-Allah taala, yang saleh dan salihah, keturunan yang mewarisi syurga Allah taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi, yang baik daripada Allah, yang buruk kelemahan saya. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.